mardalanau merasa dasada laos dilang langi doau terlungun-lungun manete kiluki daina dasia mata meringot lakaki daina laso maruju. Suman mahau para tu dosanang tu sanggara sakapona inang nasai madudung name ole ole inang diulu salogong songo bulu mi bulu inang nasai madudung. Logo satu hutan indah inang di luat nadau pos marohani indah inang di budau roh siatan opar jalanan di luat nadau. Jauh-jauh.